Kita beralih ke pelajaran berikutnya. Nah, yakni tentang kasrah, ya. Kasrah. Kasrah telah kita singgung di awal, yakni apa? Dengan cara menurunkan rahang bawah di bin khisab, dengan menurunkan al-fak sufli, rahang bawah, dan menaikkan, menggerakkan tengah lidah ke atas. Nah, kita cukupkan membaca ini contoh pada pelajaran ke-30. Nah, coba ambil yang berwarna merah saja. Taib, kita awali dengan judulnya, bandingan antara fathah dan kasrah. Ma mi. Ma mi. Ma mi. Ya, sama-sama membuka, namun perbedaan pada lidah. Ma, lidahnya diam. Mi, tengahnya naik. Na ni. Na ni. Nah, baik. Mi ni. Mi ni. Shi hi. Shi hi. Nah, ini kasrah yang sempurna insyaallah ya. Hi fi. Hi fi. Zi fi. Zi fi. Baik, pindah ke kolom ke-4. Ki li. Ki li. Bi i. Ji di. Kolom berikutnya, si wi. Si wi. Ti bi. Ti bi. Di i. Di. Nah, demikian cara mengucapkan kasrah, ya, dengan menurunkan rahang bawah dan menaikkan bagian tengah. Kalau tidak sempurna, akan muncul apa? Suara yang lain, ya. Biasanya condong ke suara ima lah, seperti mi ni. Ya, ini belum sempurna. Mi ni. Harusnya apa? Mi. Ya, mi. Ini belum sempurna. Mi ni. Kili. Ya, harusnya kili. Demikian. Baik. Berikutnya, risi. Ya, yang apa, latarnya agak gelap. Ya, coba untuk baca rosa. Rosa. Ro tebal apa tipis kalau di fathah? Tebal. Ro. Ya. Apa di kasrah? Tipis. Ri. Ri. Ya, sebagaimana huruf yang lain yang sudah kita baca tadi. Mim, nun, kaf, lam, sin, wawu, shin, ha, ba, ain, ta, ha, fa, jim, dal, dal, ain, za, fa, semuanya apa? Tipis dalam keadaan fathah ataupun kasrah. Ro tebal ketika fathah, tapi ketika dikasrah tipis. Ri. Jadi jangan dibaca roi, ya. Jangan dibaca roi. Ri. Nah. Kha, huruf kha termasuk huruf tebal. Ketika dikasrah juga ada tebalnya. Khi, ya, khi. Perhatikan ada tafkhim di awal. Khi. Nah, kita baca khi bi. Nah, kita baca dengan harokat fathahnya. Kha ba. Ya. Ketemu ya? Ketemu? Belum ketemu. Pelajaran 30, ya, pelajaran 30. Sekarang sudah pada baris ke-4, ya. Nah, yang tadi enggak mulai kabur. Sekarang kita berada di halaman berapa? Halaman 39. Pelajaran ke-30 tentang kasrah. Ya. Baris ke-4, ya. Zafa, zifi, rosa, risi. Nah, sekarang kho, ya. Kita mulai membaca huruf-huruf tebal. Kho ba. Kho ba. Nah, khi bi. Khi bi. Ya. Huruf kho di kasrah pun juga masih ada tafkhimnya. Khi bi. Khi bi. Gho ba. Gho ba. Ghi bi. Ghi bi. Ya. Ghain juga demikian, huruf isti'la juga. Ghi bi. Qoda. Qoda. Tibi. Tibi. Ya, qaf juga demikian. Ya, kha, ghain, qaf, huruf-huruf tebal. Yang berikutnya huruf sad. Ya, sad, kemudian huruf ta, dha, dan dad. Di samping tebal juga ada sifat idbaq. Jadi lebih jelas lagi tebalnya walaupun dalam keadaan kasrah. walaupun dalam keadaan kasrah. So za, si zi, si, si, ayo kita ulang. So za, si zi, bo ta, di ti, di, ya tanpa maju mulutnya langsung turun. Ti, ti, ya, ti, ti, wa, the, we, the, ya, bedanya well dan wo jelas. We, ini apa? Wo, ya, we, the, ya, we, apa ini? Wo, ya, we, ya, kalau well, the. Ya, tanpa tebal. Boda, boda, bi, bi.